Wih, friend, Dani, Jeffrey, Borene. Apa? Ngancane aku lho, lagi patah hati, tak? Masak. Oke, ini oleh kenalan mah ditinggal Bali, pura-pura ngajar nih. Orang nih, orang gue. Waduh, ceritanya, bisa. Ja, aku duwe cerita. Ana wong wadon ayu ngontrak jerak omahku kono. Ngontrak omah seregane 15 juta pinggir dalan. Jen omahe ape tenan. Dewe ngontrak karo kanca-kancane. Aku len dadi tongone pengen kenalan karo dek. Eh, maya jenenge Jakarta asine. Mangon ning kene lagi setahun jarene. Aduh ja, ayu tenan rupane. Dandane modis cocok karo awake. Bodine sing set putih tenan kulite. Aku sing ngemake pengen dadi bojone. Cukup sami neleng kenalan, lupa me dewe malah ngejajalan. Gak sambat indo, seso sore wae, seso malam minggu mesti rame dalan e. Waduh lenta tunggu-tunggu akhirnya tadi. Dehe monceng buri gawen redening hati. Opo mane, bujengan meteng aku tadi badi. Hebat di sini nenggawe awaku gogi. Wajah, mimpi opo aku mau bengi. Melaku karo wong wato nayu si tapi ngini. Dehe takon aku arep lungone ngendi. Arep neng UGM delok koncere sakit. Aku go, ayu tenan ko iki. Pengen tadi gojomu, aku saiki. Tak utara jele ono neng jero hati. Aku terus notenan karo kowe saiki. Tak gandeng ketemu koncoku kok jarene tumben. Aku karo wong wadon ayu jen kura tau. Makane koncoku gumun karo awakku. Tak kenal pe maya karo koncoku. Tak omongi yen iki bojo anyarku. Mayang guyu yen jarene kuira lucu. Kite baru ketemu masa lo cinta padaku. Duh mati isi tenanku karo koncoku. Koncoku guyu ha kasihan deh lu. Mayang gandeng aku terus ngejak mlebu. Mlebu gedong karo lambene mejutu. Kan jeru, acara wis dimulai. Pikir sing awake gede wis mulai nyanyi. Dikancani Jeffrey, sing terus nambahi. Nyanyi nih nge-rap diringi Lady D. Rampung konser, ku langsung Bali. Ngeterke maya tekan oma sing mewakui. Ngarep oma dewe MBCI. Yen maya raono roso karo aku saiki. Aku terus Bali, neng awang gergesi. Yono roso mantel tenan neng jeru wati. Arep iye mane, ku kudu ngenteni. Arep o aku seneng tenan karo bocah iki. Aduh go, ayu tenan kowe iki. Ngopo aku kok kudu mesti ngenteni. Kamu go aku terus no tenan saiki. Arep iye mane, jen kowe sing tak senengi. Aduh go, ayu tenan kowe iki. Ngopo aku kok kudu mesti ngenteni. Kamu go aku terus no tenan saiki. Arep iye mane, jen kowe sing tak senengi. Besa ulang sing aku ngenteni. Daerah ngetei kabar saiki neng endi. Koncone maya wes langun traneng kene. Dewe pindah rabet aku wijarene. Aduh piye mene saiki. Kukrungu kabar jare dewe Bali. Tambah ruwet dan jero hatiku saiki. Weto angse tak anteni ra ngerti bales budi. Saiki kabe tak pas rangke sing kuoso. Aku wes ra iso ngopo-ngopo. Maya sing tak tes ngani tenanan. Malah minggat gawe hatiku dadi ra karuan. Opo aku sing kosok kelangan. Tenan ngilang ke sepo pikiran. Arep iye mene ku kudu iso ngaleke. Supaya atiku ra tambah kelo atine. Aduh do kowe saiki neng endi. Rangke kabar kok kowe.